Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas kitabul kitan dari sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk hati kita semua cahaya ilmu, dan semoga Allah memudahkan taufiknya dan memberikan berkah dan rahmatnya agar supaya apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini dan juga bermanfaat untuk kita di akhirat. Berbicara tentang kitabul kitan yang kitan artinya jama dari fitnah-fitnah, kitabul kitan dan kitan jama dari fitnah, jama dari fitnah, dan penggunaan kalimat fitnah itu sendiri di dalam bahasa Arab dan juga di dalam penggunaan syariat dalam nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW mencakup banyak hal. Tapi asal penggunaan kalimat fitnah itu seperti yang dikatakan oleh Ar-Rabi Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, bahwa fitan itu adalah cobaan atau menguji, seperti orang memasukkan emas ke dalam api untuk diuji keaslian emas ini dari kepalsuannya atau diuji baiknya dan jeleknya. Iya. Maka itu adalah akar dasar mana fitnah. Antara fitnah yang digunakan dalam nas bermana fitnah dengan mana adab, dengan mana siksaan. Seperti dalam firman Allah, "Duku fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian, yaitu siksaan untuk kalian." Dan kadang fitnah bermana cobaan. Kadang fitnah bermana cobaan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fatannaka futuna." Dan kami fitnah kamu dengan berbagai fitnah, maksudnya kami coba kamu dengan berbagai cobaan. Iya. Dan kadang fitnah juga bermana apa yang ditolak dari manusia atau seorang insan dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang sulit, ataupun apa yang ia dihadapkan kepada dua pilihan, memilih yang baik maupun yang jelek. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya, sebagai fitnah. Maka ini di antara mana dalam penggunaan fitnah. Dan fitnah juga kadang bermana membunuh, dan kadang bermana maksiat, kadang bermana musibah. Ya. Nah, kemudian di dalam pembahasan tentang fitnah-fitnah ini, bagaimana kita buktikan salah satu bab yang bisa dikatakan hampir diketemukan di setiap buku yang menjelaskan tentang sunnah atau kumpulan hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sebab dia adalah pembahasan yang penting di dalam kehidupan, dan setiap orang perlu pada bekal-bekal, dia perlu pijakan-pijakan yang dengannya dia bisa kuat di atas agamanya, selamat dari fitnah, ujian dan cobaan, dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah di belakang cobaan dan fitnah tersebut. Okay. Dan pilihan yang kita pilih pada kitab kita yang karya Imam Al-Bukhari dari Sahih Al-Bukhari, sebab di dalamnya penyebutan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan juga ada isyarat-isyarat kepada ayat Al-Quran. Dan ini adalah dua sumber utama yang menjadi pijakan seseorang di dalam menghindarkan dirinya dari fitnah. Iya. Maka secara umum saya gambarkan bahwa di dalam pembahasan kita mengkaji buku ini, kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang datang dari para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Dan kita harapkan dari pembahasan ini tercapai sejumlah faedah, sejumlah manfaat. Manfaat yang pertama yang kita harapkan dari pembahasan kitabul fitan adalah membentuk kuatul ilmiah, kekuatan ilmiah pada diri seorang, sehingga ia mempunyai pijakan, ia mempunyai tameng yang membentengi dirinya dari berbagai bentuk fitnah. Dan tentunya kekuatan ilmiah apabila dibarengi dengan kekuatan yang kedua, yaitu al-quwwatul amaliyah, kekuatan amalan, Dua hal ini adalah sifat orang-orang yang terjaga dari fitnah, dan dua hal ini adalah sifat para ulama al-Rabbani. Para ulama al-Rabbani, mereka dari masa ke masa senantiasa menjadi panutan dan rujukan manusia di dalam menyelesaikan berbagai urusan dan di dalam menghindarkan umat dari berbagai bahaya dan fitnah yang bisa menimpa mereka. Ini dua kekuatan, al-quwwatul ilmiyah dan al-quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmiyah dan kekuatan amaliyah. Kemudian juga dari pembahasan kitab kita ini, faedah yang kita harapkan dari seseorang bisa berpikir dan bisa bersikap dengan hikmah sebagaimana yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di dalam menghadapi fitnah. Iya. Kemudian dari pembahasan kita boleh kita ini juga kita mengharapkan bisa mengetahui apa saja perkara yang merupakan pijakan seorang hamba di dalam menghadapi fitnah. Apa pijakan yang harus dia pijak, kaidah-kaidah yang harus dia pegang dalam menghadapi fitnah tersebut. Segala bentuk fitnah yang senantiasa mengidarinya dan akan senantiasa menghadapinya. Sebab fitnah sudah merupakan ketentuan kauniyah yang pasti akan merupakan cobaan dan ujian bagi seorang hamba dalam kehidupannya ini, agar supaya ia lebih berada di atas keimanan yang akan nampak siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Alif lam mim ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna allahu alkadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman, telah beriman, sedang mereka belum diuji. Ya. Mereka belum difitnah, belum diuji. Sungguh kami telah memfitnah, telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga kami mengetahui siapa yang jujur di antara kalian dan siapa yang berdusta, siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Maka ini di antara hal yang penting di dalam membahas tentang kitabul kitab ini, kita mengerti kaidah-kaidah, pijakan-pijakan yang dengannya kita terhindar dari fitnah. Kemudian juga dari manfaat yang kita harapkan mempelajari kitabul kitab adalah kita mengenal sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seorang manusia, bisa menjatuhkan seorang hamba di dalam fitnah. Dan ini termasuk fikih yang sangat penting. Iya, fikih yang sangat penting. Sebab seorang yang berada di atas jalan, jalan yang banyak rintangan, jalan yang banyak ujian dan cobaan, kalau dia tidak mengetahui di mana letak-letak ujian dan cobaan, dan apa yang menyebabkan munculnya ujian dan cobaan tersebut, maka sangat dikhawatirkan ia akan jatuh di dalam fitnah itu dan tertimpa oleh ini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berucap dengan sebuah ucapan yang indah menjelaskan sebab. Ya, ini sebagai isyarat tentang pentingnya membahas hal ini. Kata beliau di dalam sebagian pembicaraannya, beliau inna amat al-fitan allati waqa'at min a'zam asbabiha illa as-sabr. Sebab dari keumuman fitnah yang terjadi, sebab yang paling utamanya adalah sedikitnya kesabaran. Sedikitnya sabar. Jadi fitnah itu laha sababan. Kemudian beliau memberikan kaidah yang menjadi pegangan dalam masalah. Kata beliau, fitnah itu punya dua sebab. Fitnah terjadi karena dua sebab. إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. Tapi kadang sebabnya adalah karena lemahnya keilmuan. Kadang sebabnya karena lemahnya keilmuan, dan kadang sebabnya karena kelemahan atau karena lemahnya kesabaran. Dan kadang disebabkan karena lemahnya kesabaran. Kemudian beliau berkata, فَإِنَّ الْجَهْلَ وَالْظُلْمَ أَقْلُ الشَّرْ. Sebab kejahilan dan kezaliman itu adalah akar segala kejahilan. Adalah akar segala kejahilan. Karena itu ayat Al-Quran disebutkan, وَكَانَ الْإِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. Dan dalam manusia sering berubah balik dan jahil. Sebab kejahilan dan kezaliman ini adalah akar kejahilan. Nah, kata beliau, وَبَعِدُ الشَّرِّ إِنَّمَا يَسْأَلُهُ بِجَهْلِهِ بِأَنَّهُ الشَّرِّ. Orang yang berubah kejahilan, dia lakukan kejahilan tersebut karena dia jahil, dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kejahilan. وَلِقَوْلِ نَفْسِهِ تُرِيدُ. Dan juga karena dirinya menghendaki kejahilan itu, dia punya kesabaran sehingga diperturutkan hawa nafsunya melakukan kejahilan tersebut. Maka kata beliau, bagi sabri yuhbasul hawa wa syahwa. Maka dengan kesabaran pada posisi ini, kata beliau, bagi ilmi yajurul jahli. Kata Ibn Taymiyyah, maka dengan ilmu akan hilang kejahilan. Bagi sabri dan dengan kesabaran yuhbasul hawa wa syahwa, akan tertahan hawa nafsu dan syahwat. Bagi zulul fitnah, sehingga akan hilanglah fitnah tersebut. Iya. Ini dari penjelasan sebab terjadinya fitnah. Karena itulah di kandungan bab-bab yang akan kita baca, saya akan isyaratkan apa-apa yang merupakan inti pembahasan kita. Salah satu intinya adalah kita mengetahui apa sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seorang hamba di dalam fitnah. Iya. Kemudian dari faedah yang sangat penting juga yang kita harapkan dengan membaca kitabul fitan ini, kita akan melihat dan mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan uraian tentang fitnah dan bagaimana ini akan dihadapi oleh seorang mukmin untuk menguji keimanannya. Ya. Dan kondisi yang seperti ini memberikan pengetahuan kepada seorang hamba, memberikan penekanan di dalam jiwa bahwa manusia itu bagaimanapun banyaknya ilmu yang dia dapatkan, dan seorang manusia bagaimanapun luasnya pengetahuannya dan wawasannya, ya, maka itu tidak cukup bagi dirinya untuk menyelamatkannya dari fitnah. Dan ini mengharuskan bagi setiap hamba untuk memperkuat sisi tawakalnya dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah mengetahui hal ini, maka dia akan banyak berdoa kepada Rabb-nya, bermohon untuk dijauhkan dari fitnah, dihindarkan dari fitnah yang akan bisa membahayakannya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, al-'abdu mustaqirun fi kulli sa'atin wa hala ila Allah taala fi tasdidihi 'ala al-hidayah wa rusukihi fiha wa tabassurihi wa ijdadihi wa ziyadihi minha wa istimrarihi 'alayhi. Tetapi seorang hamba sangatlah butuh, sangatlah fakir pada setiap saat dan setiap keadaan, sangat fakir kepada Allah. Dia sangat perlu kepada Allah. Kita sedih ala hidayah, agar supaya dia dikuatkan di atas petunjuk, dan agar supaya dia dirasikkan, dikotahkan di atasnya. Dan dia sangat perlu agar supaya dijadikan sebagai hamba yang mempunyai basirah, pandangan yang tajam dan diganti dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan dia perlu tambahan dalam hal tersebut dan perlu untuk continue di atasnya, istiqamah di atasnya. Nah, kemudian kata beliau, "Fainal abda la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Karena hamba itu tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan juga tidak bisa mengatur bahaya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Fa arsyadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin. Maka Allah memberikan petunjuk kepada hamba agar supaya ia meminta kepada Rabbnya, bermohon kepada Rabbnya pada setiap waktu. Ayyuhiddahu bil ma'unati wassabat wattawfiq. Agar supaya ia dihindarkan atau agar supaya ia dilapangkan dengan pertolongan, kekuatan dan taufik dari Allah. Fas'idu man waffaqahu Allah ta'ala li su'al. Maka orang yang beruntung, orang yang berbahagia, kata beliau, adalah orang yang mendapat taufik kepada Allah senantiasa ia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan dari fitnah. Fa'innahu ta'ala qad takaffala bi ijabati da'i idza da'a. Sebab Allah ta'ala telah menjamin akan menjawab doa orang yang berdoa apabila ia meminta. La siyama al-muttaru al-muhtaju al-muhtaqiru ilayhi ana al-laylu atrafu an-nahar. Apalagi seorang hamba yang sudah dalam keadaan darurat terdesak, sangat perlu, sangat fakir kepadanya, ia berdoa kepada Allah siang dan malam, maka ini tentunya lebih pantas dan lebih layak untuk dijawab dan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara hal yang penting juga di dalam pembahasan kita, di kitab al-fitan ini, di kitab al-fitan ini disebutkan beberapa asar dari para ulama as-salaf. Ya. Beberapa asar dari para ulama as-salaf. Dan kita semua mengetahui tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga tahu bahwa sumber dalam segala perkara adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang penting di sini dalam kitab al-fitan dan patut kita cermati dan kita perhatikan bagaimana metode para ulama as-salaf menerapkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah di dalam masalah fitnah. Bagaimana mereka menghadapi fitnah tersebut. Ya. Ini adalah gambaran-gambaran yang penting bagi seorang salaf yang mengaku mengikuti jalan as-salaf. Sebab para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala terjadi berbagai ujian di masa mereka bersama dengan mereka. Ya. Nampak bagaimana kekuatan manhaj dan kedalaman pengetahuan mereka terhadap sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kami kesana oleh ayat, kalau kita memperhatikan bagaimana metode dan manhaj mereka, bagaimana mereka menerapkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana mereka menerapkan kaidah di dalam menghadapi fitnah. Ini semua adalah gambaran-gambaran yang apa kiranya bisa menjadi pegangan ya bagi kita semua di dalam pembahasan terhadap kitab al-fitan ini. Ini yang perlu saya ingatkan, pembahasan kitab al-fitan ini ya, tidak ada kaitannya dengan fitnah tertentu. Tapi ini adalah kaidah umum yang dari dahulu para ulama as-salaf sudah merupakan metode dan manhaj mereka mengajarkan kepada umat senantiasa mengingat dan mempelajari apa kaidah-kaidah yang dipegang ketika menghadapi fitnah. Karena itu buku-buku yang ditulis dalam masalah fitnah sangat banyak sekali. Setiap buku, setiap seperti yang saya sebutkan tadi, setiap kitab sunan atau jami diketemukan di dalam pembahasan tentang fitnah-fitnah kita berfitnah, walaupun kadang berbeda penamaannya. Tidak ada buku-buku khusus ditulis dalam hal ini. Ada buku karya Mu'ayyid bin Hammad, kitab al-fitan. Ada kitab al-fitan karya Abu Amr Abdali. Ya. Dan banyak lagi dari para ulama yang menulis dalam masalah ini. Ini masalah ini juga alhamdulillah para ulama kita. Ya. Mereka juga selalu mengajarkan pembahasan tentang kitab al-fitan ini. Ya, pembahasan tentang kitab al-fitan ini. Nah, di dalam daurah-daurah ataupun di dalam ceramah-ceramah mereka mengambil ringkasan, kemudian kaidah-kaidah yang hendak dipegang oleh setiap hamba di dalam menghadapi fitnah. Nah, dan kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berbahagia dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan dari segala fitnah yang bisa membahayakan agama dan membahayakan dunia kita. Baik. Bab tentang fitnah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dalam Kitabul Fitan, ya lumayan banyak, lebih daripada 20 bab. Ini akan memakan waktu. Maka saya akan mulai membaca Kitabul Fitan ini, dan kita akan uraikan maksud-maksud yang saya terangkan tadi di awal pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan maksud dan tujuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan senantiasa mewarnai segala ucapan dan perbuatan kita dengan keikhlasan ya kepadanya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabul Fitan, bab ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. Di bab yang pertama, Imam Al-Bukhari berkata, bab apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan. Wattaqu fitnatan. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dan tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Kalimat wattaqu, kalimat taqwa, artinya adalah seseorang berhati-hati dari apa yang diperintahkan, apa yang diperingatkan kepadanya. Iya. So, asal kalimat taqwa adalah dari kalimat al-ittiqa. Dia bertindak membuat perisai kami yang menghalanginya dari kejelekan. Jadi kalau dikatakan wattaqu fitnatan, bertakwalah kalian pada sebuah fitnah, maksudnya bikinlah amalan-amalan, lakukanlah perbuatan yang dengannya kalian terhindar dari fitnah tersebut, dan berhati-hatilah kalian dari fitnah itu. Nah, wattaqu fitnatan, aku telah kalian kepada sebuah fitnah. Ini kalimat fitnah umum. Ya. Bahwa yang mengancam seorang hamba dalam banyak perkara. Kadang datang fitnah tersebut pada dirinya sendiri, kadang pada keluarganya, kadang pada hartanya, dan kadang pada orang yang di sekitarnya. Kadang fitnah-fitnah berkaitan dengan keagamaannya, dan kadang berkaitan dengan keduniaannya. Maka ini jenisnya umum. Wattaqu fitnatan, khawatirlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa. Yang fitnah ini tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Ya, kalau fitnah terjadi, kadang tidak menimpa orang yang zalim juga, bahkan orang-orang yang tidak zalim juga tertimpa dengannya. Iya. Maka ini peringatan akan bahaya fitnah. Ini maksud Imam Al-Bukhari membawakannya, membawakan ayat ini, beliau ingin mengingatkan tentang bahaya fitnah. Karena itu beliau katakan, setelahnya wa ma kana nabi yuhadziru min al-fitan. Dapat penjelasan bagaimana Nabi mengingatkan bahayanya fitnah. Nabi mengingatkan bahaya ini fitnah. Iya. Maka dalam kandungan bab ini, iya, hadis-hadis yang akan saya sebutkan, Imam Al-Bukhari ingin menanamkan satu kaidah, bahwa dari kaidah dalam menghadapi fitnah, setiap orang harus punya rasa khawatir dan rasa waspada terhadap fitnah. Iya. Punya rasa khawatir dan punya kewaspadaan terhadap fitnah. Dan sikap yang seperti ini, apabila seorang mempunyai sikap waspada terhadap fitnah dan punya rasa khawatir, ini akan menumbuhkan di dalam dirinya berbagai kebaikan. Akan menumbuhkan di dalam dirinya berbagai kebaikan dan berbagai manfaat yang akan menghindarkannya dari kejelekan dan akan membawanya kepada kebaikan. Ya. Yang diharapkan pahala di belakangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah di dalam masalah fitnah. Al-hadar harus berhati-hati terhadap fitnah. Harus berhati-hati dan waspada terhadap fitnah. Dan kalimat berhati-hati dan waspada terkandung di dalamnya meninggalkan segala bentuk fitnah ini. Meninggalkan segala bentuk fitnah. Tidak masuk di dalamnya. Iya. Tidak masuk di dalamnya. Nah, ini kandungan dari ayat dari Imam Al-Bukhari nanti akan memberikan judul bab yang lainnya. Ya. Yang mengandung mana seperti di dalam bab ini. Rasa hadar, berhati-hati, dan punya kewaspadaan terhadap fitnah. Sebab Nabi mentahdir, memperingatkan dari fitnah. Padahal belum terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Belum menimpa mereka. Tapi Nabi sudah memperingatkan. Nabi memperingatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah-kaidah. Dalam hadis-hadis beliau bagaimana cara untuk menghadapi fitnah tersebut. Iya. Dan kalimat ketika dikatakan bahwa dari saya dalam kehidupan ini menghindar dari fitnah, maka ini juga akan menyebabkan seorang hamba menghayati secara meluas dan secara benar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Al-Miqdad dan Ibn Al-Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sa'idu laman jinnibal fitan. Innamas sa'idu laman jinnibal fitan. Innamas sa'idu laman jinnibal fitan. Wa liman ibtuliya wa sabara tawaha." Iya. Sungguhnya orang yang beruntung itu, kata Nabi, adalah orang yang menghindari fitnah atau orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ia tadi diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang diuji, kemudian dia bersabar, maka sungguh keberuntungan dan kebahagiaan yang sangat besar bagi. Ya. Perhatikan hadis yang sangat agung ini. Dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji dua hal. Yang pertama memuji orang yang menjauh dari fitnah. Dan disebutkan itu adalah lambang kebahagiaan. Kemudian yang kedua, beliau memuji orang yang bersabar ketika mendapat cobaan. Ketika tertimpa oleh fitnah dia bersabar. Ini dua hal yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dua perkara yang sangat diperlukan oleh seorang hamba dalam menghadapi fitnah. Jika Rasulullah berkata, "Inna mas'alina lam yajinni bal fitan." Semua orang yang beruntung ada orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka ini terkesan darinya dua hal. Dijauhkan dari fitnah, terkesan darinya dua hal. Hal yang pertama, bahwa orang yang dijauhkan dari fitnah, dijaga dari fitnah, itu semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Atau termasuk anugerah dan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari fitnah. Karena dia adalah anugerah dari Allah Maka cara untuk mencapai anugerah ini, dia berdoa kepada Allah agar supaya dia diberi anugerah tersebut. Ya. Kemudian mana yang kedua yang terkandung dalam kalimat inna masyaidu la majidu bal kitab, terdapat di dalam penanaman kaidah dalam menghadapi fitnah, bahwa asalnya ketika terjadi fitnah seseorang itu menghindari, seseorang menghindari dan menjauh darinya. Iya. Dan bukan artinya kalau dia menghindari dan menjauh darinya, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Diperintah menghindar dari fitnah bukan untuk membuat pelanggaran syariat, tapi untuk selamat dari fitnah dan untuk kokoh di atas syariat. Jelas ya? Maka kalau ada dia meninggalkan fitnah, tapi dia juga memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar, itu adalah hal yang bagus. Nah, dan tidak bertentangan dengan mana menjauh dan meninggalkan fitnah. Tidak bertentangan dengan mana menjauh dan meninggalkan fitnah. Ya. Karena itu kalau kita lihat dalam sirah para ulama as-salaf, dan sirah para ulama as-salaf ini digambarkan oleh Imam Syaukani dalam sebuah pembicaraan dia. Dan ini sangat banyak sekali kita dengarkan dari Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, apabila fitnah terjadi, maka manusia ada tiga keadaan. Manusia ada tiga keadaan. Dia punya ilmu tentang apa yang terjadi, maka hendaknya dia berpikir dengan yang hak sesuai dengan apa yang diketahui. Yang kedua, keadaan yang kedua, dia tidak punya ilmu tentang apa yang terjadi, fitnah yang terjadi, maka dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya. Kemudian keadaan yang ketiga, dia tidak bisa menentukan yang mana yang hak dan yang batil. Ada dua perkara, dua-duanya ada, dia tahu penjelasan yang hak, penjelasan yang batil, tapi dia tidak bisa menentukan. Maka yang seperti ini dia mencari keselamatan agamanya. Dia mencari keselamatan diri. Jelas? Maka ini dari muwafiq as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kita melihat dari para ulama as-salaf terdahulu ketika terjadi dan tercatat di dalam sejarah beberapa ujian yang terjadi di masa para sahabat. Ya. Beberapa ujian terjadi di masa para sahabat seperti di Ranjangan misalnya, yang terlibat di dalamnya beberapa sahabat yang sangat dikenal di dalam tubuh umat Islam dan sangat dimaklumi keutamaan dan kedudukan mereka dan sangat dipuji oleh Allah dan Rasul. Para sahabat ketika terjadi fitnah, dan pada masa itu ada para sahabat yang memandang kebenaran pada salah satu dari dua pihak, dia ikut kepadanya, dia pandang itu benar. Dari masa yang lainnya sebagian para sahabat, atau di keadaan yang lain sebagian para sahabat ada yang menghindar dari situ, sama sekali tidak ingin ikut campur di dalamnya. Perhatikan, namun yang menarik di sini untuk kita ambil pelajaran dari sikap para ulama salaf, yang merasa dirinya berada di atas kebenaran dan mengetahui yang hak dan membedanya, tidak menyalahkan orang yang menghindar dari fitnah dan berdiam diri, tidak memaksanya untuk ikut bersamanya. Dan ini dari sisi para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam memahami masalah berkaitan dengan masalah fitnah. Iya. Dan di sini ikhwani fillah harus dibedakan antara sejumlah perkara. Ya, kalian dalam sebagian masalah, yang masalah tersebut merupakan letak ijtihad. Letak ijtihad. Ya. Ada ijtihad di dalamnya. Seorang mungkin saja benar dalamnya dan mungkin salah. Hukum yang berlaku di dalamnya bukan hukum pasti. Bukan ketentuan pasti. Maka dalam hal yang seperti ini, tidak boleh ada yang berkata, kamu apakah mengikuti kebenaran? Selain dari kebenaran adalah kebatilan. Selain dari kebenaran adalah kebatilan. dalam kondisi kita seperti ini, apalagi keadaan yang seperti yang saya sebutkan tadi, jangan memakai kaidah-kaidah seperti ini. Kaidah benar. Ditunjukkan oleh Al-Quran. Pemada bahada al-haqqi illa al-dalal. Tidak ada salah kesatan kecuali, tidak ada salah kebenaran kecuali kesatan. Itu jelas dalam Al-Quran. Tapi kaidah ini di mana peletakannya? Di mana penempatannya? Di mana penempatannya? Nah, maka harus diketahui di mana penempatan kaidah tersebut. Kapan digunakan? Pada kondisi fitnah. Ya. Di keadaan tertentu. Karena tidak ada nafsu yang jelas, maka sebagian beristihad di dalam masalah. Sebagian beristihad di dalam masalah. Ya, ada tiga yang beristihad. Ada yang ikut ke sini, ada yang ikut ke A, ada yang ikut ke B, dan ada yang tidak ikut dua-duanya. Ya. Kalau kita ambil contoh prakteknya, di perang Jaman, ada yang ikut bersama Ali bin Abi Thalib, ada yang bersikut bersama Aisyah dan Zubair bin Awwam, dan ada para sahabat yang tidak ikut kepada salah satu dari kedua. Bersama dengan itu, tidak pernah dikenal orang yang diam ini, tidak pernah tercatat di dalam uraian sejarah para ulama salaf bahwa orang yang berdiam tidak ikut di dalam perang Jaman itu disalahkan dan dijelekkan atau hilang kedudukannya sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berilmu, kalau orang-orang yang tidak ikut itu adalah orang-orang yang pantas menjadi khalifah, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau bahkan menghindar sampai beliau membalas kambing untuk tidak ikut campur pada apa yang terjadi. Bersama dengan itu, tidak ada yang mengalahkan beliau. Tidak ada yang mengalahkan beliau. Sebab memang kejadian ini adalah kejadian dan tidak ada nas tegas di dalamnya. Seorang butuh ijtihad. Dan mungkin untuk berijtihad di dalamnya. Kerana itu dibedakan antara perkara ini dan perkara itu. Ini semuanya ada aturan-aturannya dan ada ketentuan-ketentuannya. Kerana itu saya banyak menekankan tentang pentingnya musyariat mengetahui detail dan kekaitannya. Agar supaya tidak bercampur, tidak salah menggunakan kaidah. Tidak salah menggunakan kaidah. Kemudian yang kedua, dia juga harus tahu bagaimana sejarah para ulama salaf. Agar dia tahu bagaimana para ulama salaf menerapkan nas-nas, menerapkan kaidah-kaidah agama dalam menghadapi fitnah. Dalam menghadapi fitnah. Nah, begini kandungan umum dari bab ini. Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan tiga hadis. Kata beliau rahimahullah ta'ala tentang rawi-rawi yang saya tidak bahas ya, waktunya tidak mencukupi. Kata beliau rahimahullah, hadatsana Ali bin Abdullah, fala hadatsana Bishr bin Sarih ibn Sarih, fala hadatsana Nafi' ibn Umar, an ibn Abi Mulaikah, annahu qala Asma, berkata Asma, berkata Asma radhiyallahu ta'ala anha. Asma bin Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, ana ala qawli an tadhiru man yaridu alayya fa yuqadu bilahi min duni fa aqulu ummati fa yuqalu la tadri mashaw ala al-qahtara. Qala ibn Abi Mulaika, Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala a'qadina aw an naqtan. Ayo bersabda, sungguhnya saya berada di atas telagaku. Sungguhnya saya berada di atas telagaku. Ini dikaitkan kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Beliau akan menunggu di telaga. Dan Nabi mempunyai telaga. Yang umatnya akan datang minum dari telaga tersebut. Kata beliau, antabiru mayyaridu alayya. Saya menunggu orang yang datang ke telagaku. Menunggu orang yang datang ke telagaku. Kemudian kata beliau, fa yu'khadhu bi nasin min duni. Maka tatkala datang sekelompok manusia atau datang umat yang kepada Rasulullah, ada sekelompok manusia yang mereka diambil, dihindarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari telaga. Diusir dari telaga. Faqulu, maka Nabi berkata, saya berkata, ummati, umatku. Okay, kenapa umatku diusir dari telaga? Faqala, maka dikatakan kepada Nabi, la tadri, kamu tidak tahu. Dan kamu tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Ya, masyau alal qahqara, mereka itu telah berjalan kembali ke belakang. Maksudnya mereka berpaling meninggalkan agama, karena mereka tidak pantas untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Ibnu Abi Mulaika yang meriwayatkan hadits ini, dia berkata, Allahumma inna na'udhu bika an narji' ila aqabina aw an naqta. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada-Mu, jangan sampai kami kembali ke belakang kami. Maksudnya kembali ke belakang kami itu keluar dari agama murtad. Dan kami berlindung kepada-Mu, jangan sampai kami terfitnah. Jangan sampai kami terfitnah. Ya. Kita perhatikan fikih para ulama syarat di dalam memahami nafsu. Ketika Ibn Abi Mulaika mendengarkan hadis ini dari Asma, akan ada orang yang diusir dari telaga, dan disebutkan sifat orang yang diusir dari telaga, mereka kembali ke belakang. Mereka kembali ke belakang. Dan dalam riwayat setelah ini, la tadri ma ahdathu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Maka dari sini nampak ada orang yang terusir dari telaga, ada orang yang terfitnah dari agamanya. Padahal tadinya istiqamah, kemudian terfitnah. Maka tatkala mengetahui hal ini, perhatikan ya, bagaimana fikih para ulama salaf. Ibn Abi Mulaika berdoa, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada-Mu, jangan sampai kami kembali ke belakang kami. Kembali ke belakang kami, meninggalkan agama, dan jangan sampai kami terfitnah. Nah, ya. Ini dari fikih yang kuat dari para ulama salaf dalam memahami hadis, dalam semangat mengamalkannya dan mengambil faedah dari ini. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa secara adat sebagian orang yang seperti ini, maka hendaknya diperhatikan sifat orang-orang yang diusir dari telaga, agar supaya kita jangan sampai apa, agar supaya kita tidak tergolong kepada mereka-mereka yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian riwayat berikutnya, kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awan al-Mughira an Abi Wail annahu qala qala Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum ala al-hawd, ana faratukum ala al-hawd, saya akan mendahului kalian ke telaga. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama tiba di telaga dan beliau menunggu umat di sana. Ya. Dan dari keyakinan kepada hari akhirat, kita meyakini bahwa di hari kiamat kelak, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan di padang mahsyar itu ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi punya telaga, setiap nabi dan rasul punya telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sifatnya. Ya, ada dua corong dari surga mengalirinya. Ya. Air dari telaga ini lebih putih daripada susu, lebih mengkilat daripada perak, lebih harum dari bau mis, dari apa, bau kasturi, dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Dan disebutkan banyak sifat tentang telaga. Nah, ini dari keutamaan untuk umat Islam, dan juga apa sebenarnya ini dari keutamaan pengikut para nabi dan para rasul. Sebab setiap nabi dan rasul punya telaga. Ya. Setiap nabi dan rasul punya telaga. Dan ini juga sebagai jaminan dan pembuktian dari Allah bahwa para nabi dan para rasulnya, mereka adalah manusia-manusia yang berada di kebenaran dan terbukti kebenaran mereka pada hari kiamat. Setiap nabi dan rasul punya telaga, dan setiap umat kalau ingin minum dari telaga harus datang ke nabinya masing-masing, ke telaga nabinya masing-masing. Maka yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua golongan. Yang pertama, yang bukan umat Islam, itu diusir dari telaga Nabi. Sebab umat selain bukan umat yang bukan umat dari Muhammad, dia harus minum di telaga Nabi yang masing-masing. Kemudian diusir dari telaga. Golongan yang kedua adalah sebagian dari umat Islam. Sebagian dari umat Islam, dan ini akan disebutkan sifatnya secara terperinci. Kata beliau, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idha ahwaitu yu'nawilahum ikhtalaju duni. Kata beliau, dan sungguh akan diangkat kepada saya sekelompok lelaki dari kalian, sampai ketika saya sudah mendekati ingin menyambut mereka, ikhtalaju duni, maka mereka pun dihindarkan, dipisahkan dari itu. Iya. Artinya apa? Diusir dari telaga. Fakulu, maka saya berkata, ya Rab, ashabi. Maka saya berkata, ya Rab, sahabatku. Saya kulu, maka dikatakan kepadanya, la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang dia ada-adakan setelahmu. Sini kalimat, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat mengada-adakan itu banyak hal, banyak mencakup apa bentuk pengada-adaan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mengada-adakan murtad dari agama, itu mengada-adakan perkara baru. Di antara mengada-adakan perkara baru adalah membuat bid'ah dalam agama, membuat bid'ah dalam agama. Jika di antara mengada-adakan adalah berbuat dosa dan maksiat, berbuat dosa dan maksiat. Maka tiga hal ini, siapa yang melakukannya, ini adalah ancaman dan sesuatu yang mengkhawatirkannya. Dia akan diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi berusap dengan ucapan yang umum, inna kala tadiri ma ahdathu ba'daka. Diucapkan kepada beliau, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم انه قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما انه قال انه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يطمع بعده ابدا لا يريدن علي اقوام اعرفهم سنتكرس لا يريدن من لدن يتفتح لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. نعم. قال أبو حازم فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته يزيد فيه إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول صحا لمن بدل بعدي. إذا رسال بيسات السائل أبو حازم سلمة بن دينار مرويت كان رسال بيسات السائل رضي الله تعالى عنه. رسال بيسات السائل بركاته أنا فرضكم على الحوض. Sahal bin Sa'd al-Sa'id berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana faratukum ala al-hawd, saya adalah yang mendahului kalian ke telaga. Man waradahu syariba minhu, siapa yang masuk ke dalam telaga dia pasti akan minum dari ini. Wa man syariba minhu lam yatma ba'da abada, dan siapa yang minum dari telaga dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, sungguh akan datang kepada saya sekelompok kaum, arifuhum, saya mengenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka mengenal saya, thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dipisahkan antara saya dan mereka. Ini hadis Sa'd bin Sa'd. Abu Hazim menyampaikan hadis ini. Abu Hazim berkata, An-Nu'man bin Abi Al-Yash mendengarkan saya membawakan hadis tersebut. Maka Nu'man bin Al-Yash berkata, apakah begitu yang kamu dengar dari Sa'd bin Sa'd? Kata Abu Hazim, naam, iya. Maka kata Nu'man bin Al-Yash, adapun saya mempersaksikan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sungguh beliau mendengar dari Abu Sa'id beliau mengatakan hadis yang sama, tetapi Abu Sa'id menambah, innahum minni. Nabi berkata, sungguhnya mereka itu dari saya, kenapa dipisahkan dari saya? Fayuqalu, maka dijawab kepada beliau, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ganti setelahmu. Fa'akulu sohfan sohfa. Maka saya berkata, sohfan sohfa. Jauhkanlah mereka. Atau sohfan, kejauhan, kesengsaraan bagi siapa yang mengganti setelah. Ya, hadis ini juga menunjukkan pentingnya istiqamah dan sabat di atas agama. Pentingnya seorang istiqamah yang kokoh di atas agamanya. Dan ini dari nilai-nilai kehidupan yang harus dijaga. Seorang ketika mempelajari agama, hari ini dia hadir menerangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tersentuh, ya, dan memahaminya. Maka hendaknya dia jaga keistiqomahannya dalam dirinya. Bagaimana dia senantiasa menghidupkan dirinya, menghidupkan hatinya dengan keimanan dan ketakwaan, senantiasa menjaga dirinya di atas jalan istiqamah. Ya, di atas jalan istiqamah. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling istiqamah. Dan Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Nah, sekelompok lelaki ini jujur dalam janji yang mereka ambil kepada Allah. Ya. Semua dari kita yang hidup di dunia ini, semuanya punya janji. Ingatnya, punya janji yang telah dipersaksikan di alam arwah, bahwa Allah adalah Rabbu. Ya. Dan ini persaksian yang maknanya dia hanya beribadah kepada Allah dan dia hidup untuk beribadah kepada Allah. Maka ini adalah janji yang harus dijaga. Maka Allah sebutkan di antara kaum mukminin ada kelompok lelaki yang mereka menjaga janji, jujur dalam melaksanakan janji mereka kepada Allah. So, para sahabat ketika masih Islam, di antara mereka ada yang membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad, di antara mereka ada yang membaiat untuk mendengar dan taat, di antara mereka ada yang berbaiat, semuanya adalah bentuk janji tambahan. Dan mereka jujur di dalam janji. Allah puji, mereka jujur di dalam janji. Di antara mereka ada yang sudah melaksanakan janji, sudah selesai. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu. Masih ada yang menunggu, belum selesai mereka proses melaksanakan apa yang mereka janjikan. Tapi Allah ingatkan, wa ma baddalu tabdila, mereka tidak pernah mengganti. Ini orang-orang yang terpuji dalam Al-Qur'anul Karim dari para sahabat. Punya jiwa istiqamah, ketetapan di atas jalan, kekuatan di atas jalan. Dan istiqamah ini ada sebab-sebabnya. Yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas petunjuk dan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebab-sebab istiqamah ini alhamdulillah diuraikan dalam banyak ayat dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang akan kita sebutkan di dalam kaidah-kaidah yang menghadapi fitnah, itu di antara bentuk-bentuk yang menyebabkan seorang hamba istiqamah. Di atas agamanya. Nah, ini dalam bab yang kedua kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan melihatku, apa kalian nanti akan melihat setelahku perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقون على الحوض. Dan berkata عبد الله بن زيد, berkata Nabi صلى الله عليه وسلم, berkata Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم, اصبروا, bersabarlah kalian, حتى تلقون على الحوض, sampai kalian menjumpai saya di atas telaga. Nah, ini bagian kedua. Bagian kedua ini terdapat di dalamnya dua masalah penting. Masalah yang pertama, penetapan sunnah qawliyah. Penetapan sunnah qawliyah, ketentuan dan takdir Allah yang mesti terjadi, bahwa akan terjadi fitnah-fitnah, perkara-perkara yang diingkari oleh seorang mukmin. Ya. Perkara-perkara yang akan menjadi ujian bagi seorang mukmin. Nah, ini makna ucapan Nabi Sakarawna ba'di umuran tunturunah. Kalian akan melihat setelah perkara-perkara yang kalian ingkari. Iya. Jadi, di antara hal yang hendaknya kita ingat, bahwa ada ujian di dalam kehidupan, itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sudah merupakan ketentuan. Dan tidak ada yang bisa lepas dari ujian. Tidak ada yang bisa lepas dari ujian. Iya. Hidup ini, semua yang ada ujian. Tidak ada yang lain. Nah, maka ketika Nabi berkata seperti ini, bahwa akan kalian lihat setelah perkara-perkara yang kalian ingkari, maka ini peringatan kepada para sahabat bahwa akan terjadi fitnah setelah itu. Kemudian yang kedua, ini juga peringatan kepada mereka tentang pentingnya senantiasa menjaga agama, sebab ada yang akan merubah dari perkara agama sehingga hal tersebut dipandang sebagai perkara yang munkar, perkara yang diingkari. Iya. Sekarang ba'di umuran tanqiruna. Karena kami setelah perkara-perkara yang kalian ingkari. Sekaligus di sini dari ucapan Nabi, dia berkata akan kalian lihat perkara yang kalian ingkari, maka seorang hendaknya mempersiapkan persiapan bagaimana ia mengingkarinya dan bagaimana ia berlepas diri dari perkara-perkara yang mereka ingkari. Ya. Berlepas diri dari perkara-perkara yang mereka ingkari. Ini masalah yang pertama yang terkandung di dalam batinnya. Masalah yang kedua yang terkandung di dalam batinnya, penyebutan salah satu sebab utama yang menyebabkan seseorang itu selamat dari fitnah. Ya. Yaitu bersabar. Sabar dalam menghadapi fitnah. Ada bentuk kesabaran. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Isbiru bersabarlah kalian. Terjadi fitnah, hal yang kalian tidak bisa hadapi, maka jangan berbuat perkara-perkara yang akan lebih memperbesar fitnah tersebut. Jangan membuat perkara-perkara yang justru akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tapi yang kalian lakukan, bersabar kalian sampai kalian berjumpa di teladan. Maksudnya apa? Kalian bersabar sampai akhir hayat kalian, dan kalau kalian meninggal, pasti kalian akan dimuliakan menjumpai saya di mana? Di telaga. Akan dimuliakan minum dari telaga, buah dari kesabaran yang dilakukan di dunia. Buah dari kesabaran yang dilakukan di dunia. Nah, makanya saya yang sangat penting sekali dalam menghadapi fitnah. Sebab sebagian manusia yang menyangka kalau fitnah terjadi, ya, dia harus bergerak. Harus bergerak. Ya. Dan dia harus melakukan sebuah perbuatan. Ya, kalau perbuatan merupakan solusi yang bagus, tidak ada masalah. Ya. Tapi balik bergerak dalam fitnah, ini akan diterangkan nanti. Ya, di antara hal yang kadang memperbesar fitnah tersebut, dan ini menyeret seorang hamba jatuh dalamnya. Ya. Maka yang paling bagusnya adalah seorang punya kesabaran. Sabar dalam banyak makna. Sabar dalam banyak makna. Sabar dalam artian, ketika ia tertimpa oleh fitnah tersebut, dia bersabar. Iya, dia bersabar. Demikian pula, ketika ia melihat fitnah, dia bersabar untuk tidak mendekatinya. Ya. Bersabar tidak mendekatinya. Menghindarinya. Hindari bentuk kesabaran. Iya. Di antara hal yang patut dicermati, ini saya ingatkan kepada ibu untuk membaca buku sejarah as-salam, khususnya di biografi Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir rahimahullah, dari seorang ulama tabi'in terkenal di Basra. Iya. Jadi malum ya, di kisah di Basra di masa itu, kisah Ibn Ash'ath, yang apa merasa melihat kemungkaran pada pemerintah. Ya, waktu itu Hajjaj bin Yusuf kemudian membangkitkan banyak dari orang-orang yang saleh ikut bersamanya untuk memberontak kepada Hajjaj. Dan lahirlah di belakangnya fitnah yang sangat besar. Ya. Kalau banyak alim ulama yang terbunuh, termasuk yang terbunuh di dalamnya Sayyid bin Jubair, rahimahullah, murid Ibn Abbas yang terkenal, dan banyak daripada ulama salaf, ya, terseret di dalamnya. Perhatikan, ini sejarah ya, yang hendaknya kita mengambil pelajaran. Kalau mereka saja orang-orang yang berilmu, ya, juga kadang terjatuh, tergelincir. Sebab Ibn Kathir menyifatkan kejadian tersebut sebagai suatu zallah, suatu ketergelinciran. Ya. Sebagai sebuah ketergelinciran. Kata ini sampaikan di sini. Bagaimana mungkin? Ya. Siapa? Mutarrif Ibn Abdillahi At-Tikir. Rahimahullah Ta'ala. Ketika sedang ramainya fitnah tersebut. Ya. Ramainya fitnah tersebut. Mutarrif Ibn Abdillahi At-Tikir berkata bahwa beliau 7 atau 9 tahun beliau sama sekali tidak pernah bertanya apa yang terjadi dan tidak pernah minta dikabari tentang apa yang terjadi. Beliau tidak mau tahu. Menghindar sama sekali. Bayangkan, dalam kurun waktu yang sedemikian lama, menghindar bentuk kesalahan dan kekuatan akal. Nah, dan dimaklumi dalam buku-buku biografi disebutkan bahwa tidak ada yang selamat di fitnah Ibn al-Ash'ath itu kecuali Al-Hasan al-Basri, Mutarrif Ibn Abdillahi At-Tikir, dan orang yang tiga. Dan lainnya tertimpa musibah di dalam fitnah tersebut. Nah, ini disebutkan sebab mereka adalah tokoh-tokoh umat pada masa itu dan mereka mempunyai mawaqif yang sangat indah dan ucapan yang sangat bijaksana di dalam meredam fitnah dan di dalam menghindarkan umat dari kejelekan. Nah, makanya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dari sirah para ulama salaf. Makanya masalah yang kedua. Ya. Masalah yang kedua yang diterangkan dalam bab ini kesabaran. Harus ada dari bentuk kesabaran seorang dalam menghadapi fitnah. Iya. Sebab istijal tergesa-gesa. Iya. Tergesa-gesa dalam masalah ini adalah sifat orang yang gampang terbakar di dalam fitnah. Nah, baru sampai kepadanya berita, kalau dia baru mendengar sesuatu, tidak pernah bertanya kebenaran atau tidaknya, segera disebarkan, segera diberikan komentar, segera dibuatkan sikap. Iya. Makanya menyebabkan terjadinya fitnah. Andai kata benar terjadi sebuah kesalahan. Iya. Andai kata benar terjadi sebuah kesalahan, belum tentu harus disikapi. Dilihat dulu tindakan sikap itu bagaimana dalam menyikapinya. Apakah tidak ada bahaya yang besar yang muncul? Apakah tidak akan menimbulkan dampak negatif yang lainnya? Ini semuanya dari sifat, dari bentuk apa namanya berhati-hati dan bersabar. Ya, dan saya akan menyebutkan insyaAllah ta'ala ya, sebagian kaidah di pembahasan yang akan datang tentang apa, bagaimana seseorang itu di dalam masalah fitnah dia harus, kalau ingin masuk di dalamnya, dia harus masuk dengan ilmu dan petunjuk yang kokoh. Dan apa dasar-dasar dan pedoman yang harus dia pegang ketika dia masuk dan berbicara di dalam masalah fitnah. Nah, baik, kita lanjutkan dari kandungan bab ini. Di dalam bab ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis. Kata beliau rahimahullah, حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه قال بن بركات قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات فردان إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها صلية لنا فنريد شكلها أثرة Nah, kemudian akan melihat setelah itu asar. Kalimat asar adalah dari kalimat asar, asar sesuatu yang membekas, sesuatu yang meninggalkan bekas. Maksudnya dia adalah sebuah kezaliman, sebuah perbuatan yang tidak baik, ya, yang diingkar. Nah, kata dia wa umuran tumkiruna, dan kalian akan lihat perkara-perkara yang kalian ingkar, perkara-perkara yang kalian ingkar. Nah, ini perhatikan ya, ini ucapan ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kalian akan melihat asar, perkara-perkara kalian mengingkarinya. Para sahabat punya ilmu bahwa itu adalah mungkar. Punya ilmu bahwa itu adalah mungkar. Ya. Bersama dengan itu, ketika para sahabat bertanya di kelanjutan hadis, "Qalu fa ma ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau begitu apa perintah kamu kepada kami wahai Rasulullah? "Qala addu ilaihim haqqahum." Tunaikan, berikan kepada mereka hak mereka, yaitu hak penguasa. Wasallallahu haqqahum, dan mintalah kepada Allah haqqakum, hak kalian minta kepada Allah. Ya. Hal yang asara, mungkar, kalian lihat Nabi masih tetap memerintah untuk mendengarkan taat kepada penguasa. Kewajiban kita kepada penguasa tetap kita tunaikan, hak mereka. Adapun kalau mereka menzalimi kita, tidak memberikan hak kita, ya, maka dari pemerintah minta hak kalian kepada Allah. Yang kalian keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ya. Ini perkataan juga orang kalian. Saya perhatikan, Nabi berusia kepada para sahabat. Ya. Dan para sahabat, saya ditanyakan bahwa itu adalah perkara kalian tinggal. Berarti para sahabat punya ilmu tentang hal itu. Ini disatakan Nabi kepada orang yang punya ilmu tentang sebuah fitnah, bersama dengan itu Nabi perintah untuk tetap menjalankan kewajiban. Sebab ini dasar di dalam beragama. Ya. Seorang jangan pernah dia dizalimi, ya, jangan pernah dia merasa apa dijelekkan, akhirnya dia berbuat perbuatan keluar dari jalur ketakwaan. Ya. Dia membalas kemungkaran dengan kemungkaran juga. Membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya. Ini sikap yang salah. Tapi seorang apabila melihat hal yang seperti ini, perlakukan tidak adil, maka dia tetap wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan kewajiban. Pertama kewajiban dia tunaikan. Ya. Ini dari sikap utama yang harus dipikirkan. Dan hendaknya menjadi sifat di dalam kehidupan. Sebab banyak manusia, mereka senangnya menginginkan haknya ditunaikan. Orang-orang menginginkan haknya. Adapun hak orang tidak pernah dia pikirkan. Tidak pernah dia pikirkan. Ini adalah sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam Al-Qur'an. Dan memberikan peringatan yang sangat besar bagi siapa yang melakukannya. Allah firman wa ilul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'ala an-naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yusirun ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsun liyawmin 'adzeem yawma yaqoomu an-naasu li rabbil 'aalamiin. Allah mengingatkan celakalah orang-orang mutaffifin, mengurangi timbangan. Bagaimana itu? Orang-orang yang kalau dia beli kepada orang, orang menimbangkan apa yang dia beli, dia minta supaya timbangannya sempurna. Ya. Sempurna kalau dia beli. Tapi kalau orang beli dari dia, atau minta dikatakan, minta ditimbangkan, dia berbuat curang. Ya. Dia berbuat curang. Ini diceritakan memang di dalam ayat mutaffifin, satu kejadian. Yaitu orang yang curang dalam timbangan. Tapi ayat ini menjelaskan satu kejadian untuk mengingatkan hal yang semisal dengannya. Perbuatan apa saja yang semisal dengan ini, itu adalah perbuatan yang diancam dengan kalimat wail, celakalah. Orang yang senang, haknya ditunaikan, ataupun hak orang, dia tidak pernah memikirkannya. Tidak pernah memikirkannya. Dia menginginkan orang menjaga. Ya. Agar supaya orang-orang melaksanakan segala hal yang baik untuknya. tapi dia sendiri tidak pernah menjaga kehormatan manusia, tidak pernah menghargai orang lain. Maka ini dari bentuk yang diancam. Ini kaidah umum dalam ayat. Walaupun yang dicontohkan satu kejadian, tapi dia adalah kaidah umum kepada setiap perkara yang semisal dengan ini. Perhatikan bagaimana ancaman Allah. Tidakkah mereka menyadari bahwa mereka akan dibangkitkan? Akan dibangkitkan pada suatu hari yang sangat dahsyat. Hari tatkala manusia berdiri depan Allah Rabbul Alamin. Jadi, maka ini diantara hal yang sangat penting sekali. Apalagi dalam masa kita, seorang harus berpikir yang pemikiran yang baik. Ya, jangan pernah dia marah, dia ikut kepada emosinya. Ya. Atau diperlakukan apa dengan perlakuan yang tidak adil. Akhirnya dia mengobati ya. Atau membalas kesalahan dengan kesalahan juga. Kemungkaran dengan kemungkaran. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, menyikapi kita, maka kita dalam menyikapinya wajib bertakwa kepada Allah. Tidak boleh keluar dari jalur ketakwaan. Tidak boleh keluar dari jalur ketakwaan. Hanya dari sikap yang hendaknya dipikirkan. Kemudian yang lainnya jangan memikirkan orang itu harus berbuat sendiri kepada kita. Yang kita pikirkan perbuatan kita sendiri. Perbuatan ini apakah kita siap mempertanggungjawabkan di depan Allah atau tidak? Itu yang kita pikirkan. Ada pun urusan berbuat kezaliman dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, maha berkuasa, pasti akan menghisabnya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berlaku zalim sesuai dengan apa yang setimpal dengannya. Ya, karena itu tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dibicarakan oleh mereka. Yang paling penting bagi seorang dalam masalah fitnah, dia memikirkan dirinya. Dia berada di atas jalur ketakwaan atau tidak? Dia sesuai dengan tuntunan atau tidak? Ini perhatikan ya, gambaran-gambaran dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga dari sebuah komitmen dalam mempelajari ilmu agama. Bahwa kalian dalam sebuah nas, sebuah ayat yang digambarkan kejadian tertentu. Tadi kejadian tertentu ini dibawakan di dalam nas, ayat maupun hadis bukan untuk kejadian itu saja. Kejadian ini sebagai contoh untuk mengingatkan bahwa yang semisal dengan itu juga diperlakukan sama. Kita harus bersikap dengan sikap, mengobatinya dengan obat yang sama. Jelaskan di sini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, haddatsana Musaddad an Abdul Warith an Al-Ja'ash an Abi Raja' an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kariha min amirihi shay'an falyukhbir fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Kata beliau rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Siapa yang tidak senang dari amirnya? Siapa yang benci sesuatu dari amirnya, dari pemimpinnya? Falyakhdhir, hendaknya dia bersabar. Perhatikan ya, penekanan-penekanan makna sabar. Falyakhdhir, hendaknya dia bersabar. Fa'innakum man kharaja min as-sultan shibran, sebab siapa yang keluar dari kekuasaan seorang penguasa walaupun sejengkal, maka kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya seperti mati jahiliyah. Nah, ada mengatakan mati jahiliyah maksudnya seperti hukum seakan-akan orang yang mati jahiliyah, bukan artinya dia kafir, tapi menunjukkan besarnya dosa. Ini bukan besarnya dosa. Nah, dari mengatakan bahwa mati seperti mati jahiliyah, maksudnya mati seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah di atas kesesatan yang nyata, dan mereka tidak mempunyai pemimpin yang mereka taati. Orang-orang jahiliyah. Makanya dalam hadis ini Nabi SAW memberikan anjuran apa yang berkaitan dengan masalah penguasa. Sebab ini dari permasalahan yang dihadapi dari masa ke masa. Nah, iya, penguasa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sebab dengan adanya penguasa, bisa tercipta keamanan. dari merupakan rujukan dan sumber persatuan manusia, tempat persatuan kalimat. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang tidak memahami bahwa itu adalah sebuah nikmat. Banyak yang tidak memahami bahwa itu adalah sebuah nikmat. Iya. Sehingga harusnya semua itu Nabi menggambarkan hak-haknya. Didengar dan ditaati. Didengar dan ditaati. Kalau dia berbuat zalim, ya namanya kezaliman semua orang tahu. Zalim itu tidak ada yang benar. Zalim tidak ada yang benar. Tapi kalau dia berbuat zalim, apakah kita diperintah untuk berbuat kezaliman yang semisal dengannya sehingga melahirkan kemungkaran yang lebih besar? Tidak, ini tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dia diperintahkan. Sebab ini adalah bahaya yang bisa mengancam banyak manusia. Bisa menyebabkan hilangnya keamanan, tertumpahnya darah. Dan bisa menyebabkan berbagai macam kerusakan dan kebinasaan bagi umat. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan beliau jumlah hadis yang mutawatir menjelaskan wajibnya taat kepada penguasa. Penguasa muslim walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dia berbuat hal-hal yang dengannya dia membangun rakyat, tapi kewajiban taat kepadanya tetap berada di atas pundak setiap rakyat. Wajib mendengarkan taat kepada penguasa, pada apa merupakan haknya. Karena Nabi SAW ketika beliau berkata, siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu, ya, benci boleh saja dia benci. Sebab namanya perkara yang mungkar, boleh dihindari. Dari yang senang kepada hal yang mungkar. Tapi kebencian jangan menyebabkan seorang keluar dari jalur. Perhatikan, Nabi berkata, siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu, faliyakbir, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Perintah sabar ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel menghadapi Fir'aun. Menghadapi Fir'aun. Perintah untuk bersabar. Dan buah dari kesabaran Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana Bani Israel diwariskan kepada mereka bumi itu dari timur dan baratnya. Kemudian dihancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan disebutkan sebabnya apa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Karena mereka bersabar. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara kalimat bijaksana yang diucapkan di masa itu ketika meredam fitnah. Kata beliau, andai kata manusia ketika terjadi kezaliman dari penguasanya dia bersabar. Kata Al-Hasan Al-Basri, sebentar saja bersabar, pasti akan terangkat kezalimannya. Pasti dia akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Bersabar sedikit saja. Nah, jangan terkita di sana. Iya. Al-Jafir, fa'inakum an kharaja minas sultani shibran. Sebab siapa yang keluar dari penguasa walaupun sejengkal. Keluar dari penguasa artinya melepas bai'at darinya. Keluar dari ketaatan kepadanya. Walaupun sejengkal. Maka dia mati seperti matinya orang jahil. Iya. Seperti matinya orang jahil. Ini hadis tentang masalah. Kalau dia keluar dari penguasa yang dia mati jahiliyah bagi penguasa yang syah. Dia bagi penguasa yang syah. Ini yang pula mana jamaah yang akan kita sebutkan. Siapa keluar dari al-jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan muslim. Ya bukan mana jamaah yang seperti banyak di apa dilariskan oleh kelompok-kelompok. Ya, setiap kelompok ada pimpinannya. Setiap pimpinan merasa dirinya harus dibaiat. Siapa yang tidak baiat pimpinannya, maka kalau mati, mati jahiliyah. Ini pemahaman yang salah. Sebab ini hadis-hadis kaitannya dengan pimpinan umum. Yang namanya pimpinan itu, kalau kita berada dalam sebuah negara, kita tanya dalam penduduk negara tersebut, siapa pimpinan negara kalian? Semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan. Dan di Indonesia ini kalau kita katakan siapa pimpinan negara, tidak ada orang yang tidak katakan. Tidak menunjuk kepada presidennya. Kan begitu, itulah pimpinan negara. Bukan pimpinan jemaah. Dan bukan pula pimpinan kelompok. Nah, bukan ini yang dimaksud. Jadi bai'at ini dari kekhususan pimpinan kaum muslimin. Mereka yang syah sebagai pimpinan. Mereka yang syah sebagai pimpinan di dalam syariat. Siapa yang keluar dari ketaatan kepadanya, dia mati, maka matinya mati jahiliyah. وليس قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثني ابو الرجاء الاطاردي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه. Dari Ibn Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang melihat dari pemimpinnya ada sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia sabar menghadapi pemimpin, hendaknya dia sabar. Karena siapa yang keluar dari al-jamaah walaupun diizinkan, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahil. Matinya adalah mati jahil. Iya. Sini keluar dari jamaah. Ingat jamaah itu cuma ada dua pemahaman dalam Islam. Tidak ada kalimat jamaah yang kedua. Tidak ada makna yang ketiga. Cuma ada dua makna jamaah dalam Islam. Makna yang pertama jamaah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan negara, kepala negara. Itu disebut jamaah. Umat Islam ini atau rakyat Indonesia yang di bawah pimpinan negaranya itu adalah jamaah. Itu adalah apa? Jamaah. Jelas? Iya. Jadi kumpulan negara-negara yang lain, mereka adalah jamaah. Mereka adalah jamaah. Iya. Dan kalau kaum muslimin seluruhnya di atas muka bumi disatukan di atas satu khalifah, juga disebutkan jamaah. Disebutkan sebagai jamaah. Nah, itu disebut dengan jamaah. Yang mu'tabar yang pertama yang harus ditaati pimpinannya, tidak boleh keluar dari jamaah. Jamaah yang kedua adalah jamaah kebenaran. Jemaah kebenaran, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka berada di atas al-jamaah. Itulah yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jamaah ma waqafa al-haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Dan Ibn Mubarak ketika ditanya siapa al-jamaah, dia berkata al-jamaah Abu Hamzah al-Sukkari, Muhammad bin Maimun dan Muhammad bin Thabit. Tiga orang saja disebut. Sebab tiga orang ini adalah sosok ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut sebagai jamaah oleh Ibn Mubarak. Sebab dia berada di atas berpegang kepada jamaah kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaskan begini. Ini dua makna jamaah. Karena itu kelompok-kelompok yang ada dan kita lihat di berbagai negara kaum muslimin, termasuk di Indonesia ini. Di dalam negara ada lagi kelompok-kelompok yang lainnya. Ada jemaah ini, ada jemaah itu. Jemaah pulaan dan jemaah pulaannya. Jemaah-jemaah ini semua, ini dari perkara jahiliyah. Mereka termasuk bikin jemaah di dalam jemaah kaum muslimin. Bikin jemaah dalam jemaah kaum muslimin. Atau dengan bahasa lain, mereka telah memecah belah jemaah kaum muslimin. Inilah perpecahan yang hakiki yang dikira di dalam agama. Ya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang memecah belah agamanya, kemudian mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Ya. Dengan kelompoknya masing-masing. Nah. Baik itu pemahaman al-jamaah. Ya. Dua hal yang disebut dengan makna al-jamaah. Apakah jamaah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara, atau jamaah bermakna orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jamaah bermakna pimpinan negara, pimpinannya cuma satu, pimpinan negara. Kalau jamaah bermakna mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pimpinannya cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن يوسف بن سعيد عن جمادة ابن أبي أمية أنه قال دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. Kata Jumada Ibn Abi Umayyah rahimahullah, kami masuk menjumpai Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Dan Ubadah Ibn Samit sedang sakit, Maka kami berkata kepada Ubadah bin Samit, aslahat Allah, semoga Allah memperbaikimu, ya, menjadikan engkau sebagai orang yang membawa perbaikan. Ya. Nah, ini dari doa yang diucapkan, berdoa yang diucapkan untuk apa seorang guru, ya, atau kepada orang yang lebih berada di atasnya, lebih tua darinya, ya, dia memberikan doa sebelum berbicara. Nah, hadis di hadis berceritalah kepada kami sebuah hadis yang kamu dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hadis tersebut telah memberi manfaat kepadamu. Nah, ya, kala maka Ubadah bin Samit berkata, da'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fabayanahu, lalu kami membayat beliau. Lalu kami membayat beliau. Fakala, maka Ubadah berkata, lima akad alaina, maka diantara bayat yang beliau pegang kepada kami, membayana, agar supaya kami membayat Rasulullah alaihi wa ta'a untuk mendengar dan taat pada pemimpin. Iman syatina wa makrahina, wa makrahina, pada keadaan bersemangat maupun keadaan terpaksa. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Wa asaratin alaina, dalam keadaan kami dizalimi, juga diperintah mendengar dan taat. Wa alla nunazi al amra ahlahu, dan tidak boleh kami mengganggu gugat perkara itu dari pemiliknya. Maksudnya kekuasaan tidak boleh diganggu gugat dari penguasa. Hanya dia kalau berkuasa, tidak boleh ada yang mengganggu gugat kekuasaan. Kalau ada sudah penguasa yang sudah sah, ada yang datang ingin menurunkannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyashuffa afaq al muslimin fadribu unuq al akhir minhuma, fadribu unuq al akhir minhuma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang datang kepada kalian dan perkara kalian sedang berkumpul, sudah bersatu di bawah pimpinan seorang pemimpin, orang ini yang datang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, maka perintah Nabi, siapa yang datang pada kalian dan kalian sedang bersatu, maka penggallah lehernya, siapapun dia, penggallah lehernya yang terakhir dari datang itu, yang terakhir yang datang penggal lehernya, siapapun dia. Seperti ini ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, dia tidak boleh mengganggu-gugat, tidak boleh mengganggu-gugat kedudukan seorang penguasa, kecuali diberikan persesuaian. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Perhatikannya pembahasannya, kecuali kalau kalian melihat, ini melihat bukan sekedar informasi saja, bukan sekedar dugaan dan sangkaan, bukan sekedar dugaan dan sangkaan. Nah, seperti misalnya dia tidak lihat penguasa hadir di masjid, wah ini berarti penguasanya tidak sholat. Ini kan dugaan seperti ini. Ya, tidak hadir ke masjid itu adalah sebuah dosa. Tapi sholat mungkin saja dia sholat di rumahnya, kan begini? Mungkin saja dia sholat di rumahnya. Nah, maka yang seperti ini sangkaan. Ingat, melihat. Illa antara kecuali bagi melihat. Dan di sini melihat bukan mana mengetahui, tapi melihat dengan mata kepala. Kufran, dia melihat kekafiran. Ini sudah kalimat kekafiran. Hukum kafir itu hukumnya hanya diambil dari nas Al-Quran dan Sunnah saja. Hukum kafir. Dan kemudian kekafiran bagaimana yang dimaksud? Kufran bawahan, kekafiran yang sangat nyata sekali, sangat nyata sekali, tidak ada keraguan dalam kekafiran ini. Perhatikan, indakum fi, indakum minallahi fi burhan. Yang di mana kekafiran ini, kalian mempunyai argumen tentangnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kalian punya penekanannya, indakum. Ini menunjukkan penguasaan. Orang yang menjatuhkan hukum kafir harus menguasai dalil-dalil. Indakum minallahi, dari Allah. Dia harus tahu bahwa hukum yang dia petik menjatuhkan kekafiran, dia harus yakin bahwa itu hukum berasal dari Allah. Hukum berasal dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada yang bisa memastikan hukum berasal dari Allah kecuali alim ulama yang sangat mumpuni di atas ilmu. Kemudian dikatakan di dalamnya, tidak boleh pakai kaidah-kaidah global, harus kaidah khusus berkaitan dengan masalah. Sebab dikatakan fihi di dalamnya. Ini dalam masalah mengkafirkan, menjatuhkan hukum vonis terhadap siapa? Terhadap penguasa. Jelas ya? Kalau terjadi ada penguasa yang seperti ini, kafir dengan kafiran yang nyata, ya, maka boleh untuk menurunkannya. Tapi para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lain. Saya tidak pada ini. Sebab dalil syarat yang lainnya mengharuskan syarat-syarat yang lain. Syarat yang lain kalau ada penguasa yang kafir. Yang pertama, yang harus ditegaskan, kekafirannya adalah kafiran yang nyata. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kaum muslimin harus punya kekuatan. Kaum muslimin harus punya kekuatan untuk menurunkan penguasa yang kafir. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia jalan kecuali apa? Kecuali bersabar. Dia jalan kecuali bersabar. Nah, punya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, dia harus punya kecukupan diri sendiri. Dalam artian apa? Kekuatan yang menjadi cukup pada dirinya, tidak perlu dia tadahkan tangannya kepada orang lain, minta bantuan kepada orang lain. Iya. Jelas? Ini persyaratan sebenarnya masuk kepada yang kedua, tapi disyaratkan oleh sebagian ulama kita. Syekh Mukbil mensyaratkannya. Sebab terjadi banyak kejadian. Sebagian manusia merasa dirinya punya perlengkapan untuk melakukan apa menurunkan penguasa yang zalim misalnya, atau penguasa yang akuan penguasa yang dianggap kafir. Tapi kekuatan yang dimiliki bukan kekuatan hati, tapi kekuatan khayalan. Ada di masa itu. Tapi setelah itu dia tadahkan tangannya kepada orang lain. Kalau orang lain sudah mengkhianatinya, maka hancurlah orang. Nah, punya syarat yang lainnya. Dari syarat kalau menurunkan penguasa, harus sudah siap penguasa gantinya. Harus sudah siap penguasa sebagai apa? Sebagai gantinya. Sebab kalau penguasa sebagai gantinya sudah siap, setelah selesai menurunkan penguasa ini, mereka yang menurunkannya akan ribut memilih penguasa. Ya. Itu pasti, sebab bentuk menurunkan penguasanya dengan cara fakta, bukan dengan cara apa? Peridon. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya. Dan setelah kita mengambil pelajaran ya, dari apa yang terjadi di masa-masa yang telah lalu ya, dalam sebagian keadaan kaum muslimin. Nah, kemudian syarat yang kelima, ya, akibat dari perbuatan tersebut jangan sampai melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar, yang sampai ingin menolongkan penguasa justru menyebabkan nyawa kaum muslimin, ya, ratusan bahkan ribuan nyawa kaum muslimin yang melayang. Nah, ya, Allah mustahil. Ini syarat-syarat bagi siapa yang ingin apa menurunkan penguasa yang jelas kekafirannya. Ingat penguasa yang apa? Jelas kekafirannya. Iya. Dan sekali lagi hukum kafir ini bukan hukum sembarangan. Setiap orang berusaha berpikir ini kafir tidak. Ini adalah hukum dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ar-Ara قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن خليل رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك بروايته عن الصحابة بروايه الصحابة عن الصحابة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني يقول يا رسول الله kamu mengangkat si fulan menjadi amil bagimu, menjadi pekerja. Kalau pekerja pimpinan negara, ya mungkin dia gubernur, dan mungkin orang yang punya posisi atau kedudukan penting. Engkau berikan posisi kedudukan kepada si fulan. Kenapa kamu tidak berikan kedudukan kepada saya? Qala, maka dia berkata, innakum satarawna ba'di athara, fasbiru hatta talqawli. Sungguhnya kalian akan melihat setelah athara. Ya, suatu kezaliman. Maka bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya. Maksudnya menjumpai saya di mana? Di telaga pada hari kiamat. Nah, baik, sudah masuk waktu berusaha ini. InsyaAllah utara kelanjutan dari pembahasan akan lanjutkan setelah salat zuhur. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.